Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada pagi hari yang berbahagia ini Allah Jalla Jalaluh masih memperkenankan kepada kita semua untuk dapat menghadiri salat berjamaah dan juga menghadiri di sini kajian ilmiah yang biasa kita lakukan setiap pagi Jumat, yang mana kita pada pagi hari ini akan melanjutkan kajian pada kitab Tauhid yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan pada pagi hari ini kita akan memasuki bab yang baru, yaitu tentang barakallahu fikum al-amnu min makrillah wal ya'su awil qanut min rahmatillahi ta'ala. Bab yang akan membahas tentang rasa aman dari makar atau azab Allah dan al-qanut, putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dua hal yang berlawanan. Dan dua sifat ini adalah sifat yang mazmum, sifat yang sangat tercela. Asy-Syaikh memberikan judul pada bab dengan mengutip ayat afa aminu makrallah فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ وَقَوْلُهُ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُونَ. Ayat yang pertama yang beliau sebutkan di dalam bab, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Dan tidaklah seorang pun yang merasa aman dari makar Allah kecuali mereka adalah orang-orang yang merugi. Dan barang siapa yang putus asa dari rahmat Allah melainkan dia adalah orang yang sesat. Nah, bab ini seperti yang kita sampaikan tadi mengandung dua hal atau dua perkara yang akan dibahas di dalam bab ini. Yang pertama adalah merasa aman dari makar Allah. Kemudian yang kedua, al-qanut min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah. Merasa putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia pun menyerah untuk mendapatkan harapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dua sifat ini sifat yang berlawanan, dan keduanya adalah sifat-sifat yang mazmum, sifat yang tercela. Dan di dalam bab ini Asy-Syaikh membawakan dalil di dalam surat Al-A'raf, yang mana sebelum ayat yang beliau sebutkan adalah ayat afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wahum naimun. Apakah penduduk sebuah daerah, sebuah kampung, merasa aman untuk tidak didatangi siksaan kami malam hari dalam keadaan mereka tidur, terlelap tidur? Au amina ahlul qura an ya'tiyahum, atau apakah penduduk kampung merasa aman untuk didatangi siksaan kami pada waktu duha, wahum yal'abun, dalam keadaan mereka sedang bersenda gurau, dalam keadaan mereka sedang bermain. Nah, afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun, dan tidaklah seseorang merasa aman dari makar Allah melainkan mereka adalah orang yang merugi. Nah, barakallahu fikum. Disebutkan di dalam ayat ini yang pertama, potongan yang pertama, wahum na'imun, dalam keadaan mereka tidur. Nah, barakallahu fikum, di atas dipan-dipan dan pembaringan-pembaringan mereka, menunjukkan nah mereka berada dalam puncak keamanan. Karena orang yang merasa takut dan memiliki kekhawatiran, dia tidak akan bisa tidur. Barakallahu fikum. Kemudian pada ayat yang kedua, duhan wahum yal'abun, pada waktu siang, dalam keadaan dia bermain, dalam keadaan dia sedang bersenda gurau. Barakallahu fikum. Menunjukkan bahwa orang ini berada pada puncak dari rasa aman. Barakallahu fikum. Karena kalau seandainya dia memiliki barakallahu fikum kebutuhan terhadap rizki, memiliki kebutuhan terhadap hal-hal yang lain, maka dia akan bekerja, berusaha mencari rizki pada pagi hari, pada waktu duha. Nah, setelah terbitnya matahari kurang lebih sekitar 15 menit atau setengah jam, sampai menjelang masuk waktu zuhur, adalah waktu orang untuk mengais rizki keumumannya. Dan pada waktu itu dia bermain bersenda gurau, dan bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan azab pada waktu itu, akan tetapi dia merasa aman. Kenapa dia merasa aman? Karena dia memiliki kecukupan, serba berkecukupan, tidak ada rasa takut, sehingga dia pun tidak bekerja dan tidak memiliki kekhawatiran dari siksaan dan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, man wassa'allahu alaihi falam yara annahu yumkaru bihi fala ra'ya lahu. Barang siapa yang Allah berikan kelapangan terhadapnya, lalu dia tidak merasa bahwasannya dia sedang mendapatkan istidraj, mendapatkan makar dari Allah subhanahu wa ta'ala, fala ra'ya lahu, maka orang ini tidak memiliki akal. Nah, terlebih dia terbiasa dengan melakukan dosa atau maksiat, kemudian Allah lapangkan kepadanya rizkinya. Sehingga dalam hal ini disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Jarir dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhib fa inna ma huwa istidraj." Apabila engkau melihat seseorang mendapatkan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala, kelapangan dalam perkara dunia, dalam keadaan dia selalu melakukan perbuatan maksiat. Nah, Allah memberikan kelapangan dan rizki kepadanya terhadap apa yang dia cintai, dari rumah, dari pekerjaan dengan penghasilan yang banyak, barakallahu fikum, dan tidak adanya gangguan-gangguan dalam perkara duniawi. Engkau lihat dia mendapatkan kelapangan demikian, akan tetapi dia berada dalam keadaan maksiat, dan bahkan secara zahir dia melanggar rambu-rambu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala sedang mencintai orang ini? Tidak. Fa innama huwa istidrajun, yang itu merupakan adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala, sengaja Allah ulur waktu. Nah, sengaja Allah Subhanahu wa taala biarkan dia dalam kemaksiatan yang biasa dia lakukan tanpa dia merasa aman, tanpa dia merasa takut akan siksaan yang akan datang secara tiba-tiba dari Allah Subhanahu wa taala, sampai sudah terkumpul maksiat yang banyak, Allah Subhanahu wa taala ambil dia, turunkan siksaan kepadanya. Inilah yang disebut dengan istidraj. Nah, barakallahu fikum. Seseorang tidak boleh merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, terlebih setelah dia melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Apalagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan kepadanya. Bisa jadi ini adalah istidraj, sengaja Allah ulur waktu. Barakallahu fikum, sampai pada waktunya Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dengan makar Allah? Ini merupakan dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat makar. Allah akan memberikan makar kepada siapa yang Allah kehendaki. Apa itu makar? Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, at-tawassul ila al-iqa' bil khasmi min haitsu la yash'ur. Upaya untuk mendatangkan siksaan, barakallahu fikum, kepada lawan min haitsu la yash'ur, dalam keadaan lawan tersebut tidak sadar. Nah, ternyata ada orang yang mengintainya, barakallahu fikum, untuk mendatangkan malapetaka terhadapnya. Nah, dalam keadaan dia tidak sadar. Akan tetapi, barakallahu fikum, walaupun Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam ayat memberikan makar kepada seseorang, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan makar alal itlaq, secara mutlak. Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan makar secara mutlak. Maksudnya bagaimana? Disebutkan oleh para ulama, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan makar kepada tempatnya. Karena membuat makar pada tempatnya, barakallahu fikum, itu adalah sebuah sifat yang terpuji. Sebagaimana yang Allah sebutkan dan terangkan di dalam beberapa ayat tentang makar Allah Subhanahu wa taala, wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka membuat makar terhadap Allah, maka Allah pun memberikan makar terhadapnya. Yakni Allah Subhanahu wa taala membalas perbuatan makar mereka. Wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun. Mereka membuat makar dan kami pun memberikan makar, wa hum la yash'urun, dalam keadaan mereka, barakallahu fikum, tidak sadar. Dalam keadaan mereka tidak sadar. Nah, sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah, yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka melakukan tipu daya terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun membalas tipu daya mereka. Sehingga oleh karena itu tidak bisa Allah disifati dengan sifat al-khadi', yang memberikan tipu daya secara mutlak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan tipu daya terhadap orang-orang yang melakukan tipu daya. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan sifat makar secara mutlak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan makar kepada tempatnya, akan membalas makar-makar dari orang-orang kafir ataupun orang-orang yang menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka dari ayat yang disebutkan oleh Asy-Syaikh tentang al-amnu min azabillah, merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Naam. Di sini dari ayat ini kita mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya adalah al-hadru minan ni'am allati yajlibuha Allahu lil 'abdi li alla takuna istidrajan. Seseorang harus berhati-hati dari nikmat yang Allah berikan kepadanya. Nah, jangan sampai ini merupakan istidraj. Sengaja Allah ulur waktu sampai pada saat yang telah Allah tentukan, Allah turunkan azab yang pedih. Lianna kulla ni'matin falillahi 'alaika wadhifatu syukriha. Karena setiap nikmat yang Allah berikan kepadamu, maka di sana ada konsekuensi bagimu, yaitu engkau harus mensyukuri nikmat tersebut. Bagaimana cara mensyukuri nikmat tersebut? Naam. Yaitu sebagaimana yang Allah firmankan kepada keluarga Nabi Daud, i'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Beramallah, naam, wahai keluarga Daud, dalam rangka syukur kepada Allah. Allah perintahkan untuk beramal. Dalam rangka apa? Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sedikit dari hamba-hamba Allah itu yang bersyukur. Sehingga oleh karena itu, kewajiban bersyukur itu harus dilakukan dari setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana cara bersyukurnya? Al-qiyam bi ta'atil mun'im. Melakukan ketaatan terhadap yang memberikan nikmat kepada kita. Fa idza lam takum biha ma'a tawafurin ni'am. Dan apabila engkau tidak menegakkan ketaatan bersamaan dengan banyaknya nikmat yang sampai kepadamu, fa'lam anna hadza min makrillah, maka ketahuilah ini merupakan makar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sengaja melakukan istidraj. Mengintai dia sampai pada waktu yang telah ditetapkan dan ditentukan, maka tidak akan ada lagi yang bisa menahan siksaan dan azab dari Allah Subhanahu wa taala, baik ketika dia berada di dunia ataupun ketika dia berada di akhirat. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua dari ayat yang disebutkan oleh Syekh, bahwasanya diharamkannya sikap merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh seorang pun merasa aman. Wadzalika liwajhaini, yang demikian itu dikarenakan dua hal. Yang pertama adalah barakallahu fikum, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat tersebut dengan konteks pertanyaan afa aminu makrallah. Walaupun konteksnya pertanyaan, akan tetapi ini dikenal dengan al-istifham al-ingkari. Pertanyaan yang tujuannya untuk mengingkari. Ayo kalau berani kamu ambil. Ayo kalau berani kamu sentuh dia. Pertanyaan. Barakallahu fikum. Akan tetapi tujuannya apa? Tujuannya adalah ancaman. Tujuannya adalah untuk mengingkari. Sehingga berdasarkan ayat ini, bahwasanya sikap al-amnu min makrillah adalah perbuatan yang diharamkan, bahkan termasuk dari kabairudz dzunub, termasuk dari dosa-dosa besar, sebagaimana yang akan kita sebutkan ayat dalilnya. Kemudian yang kedua, Allah mensifati orang-orang yang membuat, yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, dari azab Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dengan al-khasirun, orang-orang yang merugi. Nah, barakallahu fikum, orang-orang yang merugi. Ini merupakan sebuah celaan terhadap mereka-mereka yang memiliki sifat al-amnu min makrillah, sehingga perbuatan atau sikap al-amnu min makrillah merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkata Ismail bin Rafi', salah seorang ulama generasi salaf yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Hatim, "Minal anni min makrillah iqamatul 'abdi 'ala dzambi yatamanna 'ala Allahi al-maghfirah." Termasuk dari sikap merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, seseorang hamba terus-menerus melakukan dosa. Dia melakukan dosa dalam keadaan dia berangan-angan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berangan-angan untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Akan tetapi dosa terus dia lakukan. Ini termasuk sikap al-amnu min makrillah. Berkata juga, nah, sebagian salaf sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam atau disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya, nah, beliau menyebutkan nah tentang makna dari makar Allah Subhanahu wa taala, yastadrijuhumullahu bin ni'am idza 'asawhu wa yumli lahum thumma ya'khudhuhum akhza 'azizin muqtadir. Allah Subhanahu wa taala mengulur waktu bagi mereka dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya ketika mereka naam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah ulur waktu, tsumma ya'khudhuhum, kemudian setelah itu ketika waktu yang telah ditetapkan dan ditentukan, Allah Subhanahu wa taala naam memberikan azab atau menurunkan azab sementara dia tidak sadar dan dia tidak tahu naam azab tersebut telah turun kepadanya. Naam, sehingga oleh karena itu ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, naam, kita tidak boleh meremehkan sebuah dosa sedikit apapun dosa tersebut. Bahkan sikap meremehkan sebuah dosa termasuk dosa yang kedua. Nah, dia melakukan dosa, kemudian dia meremehkan dosa tersebut, maka itu adalah dosa yang kedua yang dia lakukan. Berkata sahabat al-Jalil Anas bin Malik rahimahullah, "Innakum lata'maluna a'malan hiya adakku fi a'yunikum." Sungguh kalian melakukan sebuah perbuatan dan kalian menganggap itu adalah perbuatan yang sangat ringan, dan bahkan lebih ringan dari rambut. Wa in kunna na'udduha ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Padahal dahulu kami pada zaman Rasulullah naam menganggap perbuatan tersebut termasuk dari perbuatan yang membinasakan. Nah, ini sudah zamannya Anas bin Malik, pada zaman generasi tabi'in sudah ada orang-orang yang meremehkan dosa. Lalu bagaimana pada zaman sekarang ini? Karena setiap datang hari esok, maka hari esok tersebut akan menjadi hari yang lebih jelek dan lebih buruk dari hari sebelumnya. Sehingga oleh karena itu, seseorang tidak boleh meremehkan sebuah dosa. Ada orang yang mengatakan bahwa ini hanyalah dosa kecil. Nah, setiap saya melakukan sholat, melakukan sedekah, melakukan puasa sunnah, maka akan terhapuskan dosa-dosa tersebut. Lah, ini juga termasuk perbuatan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala dan sikap meremehkan sebuah dosa. Sehingga oleh karena itu, naam, seorang ulama generasi tabi'in mengatakan, "La tanzur ila sughril ma'siyah." Janganlah engkau melihat kecilnya dosa yang engkau perbuat. Walakin unzur man asaita, akan tetapi lihatlah siapakah yang engkau langgar rambu-rambunya, siapakah yang engkau maksiati, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha besar, yang selalu kita lafadkan lafad ini seharusnya menjadi pelajaran bagi kita semua. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.